Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi للحافظ الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه memasuki hadits ke-28 beliau sebutkan قال رحمه الله وعن أبي نجيع العرباط بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Dari Abu Nujaih Irbat ibn Sariyah, beliau cerita suatu ketika Rasulullah sampaikan mau'idah, nasihat kepada kami sahabat, nasihat yang begitu menyentuh kalbu, karenanya takut hati kami dan berlinang air mata kami menangis. Maka kami sampaikan, wahai Rasulullah, ini tampak mau'idho orang yang akan meninggalkan kami. Ya, mereka sahabat firasat bahwa ini menunjukkan dekatnya ajal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ausina, maka tinggalkan wasiat untuk kami pegangi. Kami pegang teguh sepeninggalmu nanti. Qala, maka Rasulullah sampaikan kepada mereka, usikum bitaqwallahi jalla wa azz. Aku wasiatkan kepada kalian semua bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian pula untuk selalu taat patuh kepada pemimpin kalian. Wa in ta'amara 'alaikum 'abd. Walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Bainahu man ya'ish minkum wa sayara ikhtilafan katsira. Karena yang hidup setelah aku pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Seakan mereka bertanya, kalau kita mendapati perselisihan banyak, apa yang harus kami lakukan? Sebelum mereka tanya, Rasul faham itu, maka Rasul jawab, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Jika kalian dapati perselisihan itu, pegang teguh oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geram kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap kebid'ahan itu sesat adanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadith hasan sahih. Hadith diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau katakan hadith hasan sahih. Hadith ini diriwayatkan oleh Irbat ibn Sariyah, Abu Nujaih radhiyallahu ta'ala an, tentang mau'idhah. Mau'idhah, ujangan atau nasihat yang di situ ada targhib wa tarhib, ada motivasi, ada ancaman bagi yang melanggar, nasihat yang menyentuh ke kalbu, nasihat yang mendalam, maka orang yang masih ada iman akan terketuk hatinya dan takut kepada Allah, bertaubat, berinabah, mau'idhah ini disifati oleh irbat, balighah, wajiatat minhal qulub, wadhirifat minhal uyun. Membuat getar kalbu kami dan menangis air mata kami berlinang. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, dari situ difahami bahwa dalam penyampaian mauidhah penting untuk mauidhah itu bagaimana diharapkan menyentuh kalbu dengan susunan kata yang baik, dengan retorika penyampaian yang bagus, indah, sehingga diharapkan bisa menyentuh kalbu dan dengan itu lebih mudah untuk difahami, diterima. Allah mensifati mukminin bahwa mereka orang-orang yang memang takut hatinya dan menangis air matanya ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mukmin itu kalau disebut Allah bergetar hati mereka takut, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Mauidhah ini Rasulullah, atau secara umum mauidhah-mauidhah Rasul itu ada dua macam. Yang pertama mauidhah ratibah, mauidhah yang rutin sifatnya, artinya selalu di waktu itu, semacam khutbah Jumat, khutbah Id, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, maka itu tetap ratibah. Ada yang sifatnya mau'idhah aridhah, insidental, kasuistik, tergantung kasus atau kondisi tertentu, kondisional. Ketika ada sesuatu yang menuntut perlu adanya nasihat disampaikan, maka disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu sangat diperhatikan oleh Rasul waktunya, artinya beliau menjaga agar tidak sering-sering menyampaikan itu, seperti Ibnu Mas'ud katakan, kana yatakhawwaluna bil mau'idhah makhafata sa'ama 'alaina. Rasulullah yani terkadang-kadang ada kondisi tertentu beliau sampaikan mau'idhah, artinya tidak sering, tidak selalu, karena beliau khawatir akan membuat kami bosan. Dan orang kalau terus-menerus dihujani dengan nasihat, terus-menerus ditegur dan diingatkan, orang akan bosan dan sa'ama, akan a priori dan tidak senang. Dan itu yang dihindari oleh Rasulullah SAW, makanya mau'idhah beliau yatakhawwal terkadang, yakni ada menunggu kalau ada kasus, ada kondisional tertentu, maka beliau sampaikan mau'idhahnya. Dan ini hadis irbat termasuk yang kedua, mau'idhah aridhah, karena enggak seperti biasanya Rasulullah sampaikan mau'idhah ini, karena di riwayat disebutkan itu seusai sholat subuh, seusai sholat fajar, dan bukan kebiasaan Rasulullah menyampaikan ceramah atau mau'idhah usai sholat subuh. Tapi karena kondisi tertentu yang beliau dapati saat itu menuntut beliau untuk menyampaikan mau'idhah ini kepada para sahabatnya. Mau'idhah ini para sahabat fahami seperti orang yang tidak meninggalkan mereka, hendak wafat, maka mereka meminta wasiat untuk mereka pegangi sepeninggal Rasulnya, karena sahabat orang yang paling semangat dalam kebaikan. Mereka perlukan wasiat untuk mereka pegangi sehingga tidak tersesat. Ada yang mereka rujuk, ada yang mereka amalkan, semeninggal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu mereka minta wasiat. Maka Rasulullah pun mewasiatkan kepada mereka, yang pertama, takwa kepada Allah, musikum bitaqwa Allah. Takwa kepada Allah dengan seorang hamba menjadikan perisai antara dia dengan Allah dari azabnya, dengan menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan takwa sebab dari segala kebaikan, sebab dari segala kejayaan dunia maupun akhirat. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan pada kalian pula untuk kalian patuh, taat kepada pemimpin kalian, walaupun itu seorang budak. Dan ini ijma' ulama ahlu sunnah, wajibnya taat kepada penguasa yang ada. Dan bahkan itu termasuk pokok mendasar dari pokok-pokok sunnah. Karenanya tidak kita jumpai satu kitab akidah pun kecuali menyebutkan di situ perkara ketaatan dan anjuran taat kepada penguasa. Menunjukkan itu kesepakatan Ahlus Sunnah semenjak dahulu kala. Di kalangan a'immah tidak ada khilaf. Begitu pula ketika ini dikatakan wasiat, kita tahu yang namanya wasiat adalah perkara terpenting yang disampaikan, perkara yang sangat penting, itu disebut wasiat. Bukan perkara remeh, bukan masalah kecil. Wasiat tidak akan dikatakan wasiat kecuali karena itu sangat penting, dan untuk perkara juga yang sangat penting. Maka itu disebut wasiat. Setelah dua wasiat ini, Rasul sampaikan pula bahwa yang hidup dari kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Dan ini salah satu dari dalailun nubuwah, dalil kenabian, karena benar terjadi seperti yang Rasulullah sabdakan. Ini bukan ramalan dari Rasul, tapi beliau sampaikan karena wahyu yang Allah sampaikan pada beliau, dan terjadi seperti yang beliau sabdakan. Banyak perselisihan di umat, banyak perpecahan di antara mereka, munculnya firqah-firqah sesat dari Qadariyah, Murji'ah, Rafidhah, Khawarij, dan yang lain-lainnya, Jahmiyah. Ala kulli hal, saat itu terjadi yang Rasulullah wasiatkan kepada umatnya untuk mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasulnya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, dan digigit itu dengan gigraham. Artinya dipegang erat-erat dan tidak dilepas. Ini bimbingan jalan keselamatan. Berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Karena memang khilafah mereka adalah khilafatun nubuwah, khilafah kenabian yang masih berjalan bersih, murni di atas minhaj nubuwah, manhaj kenabian. Di dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah katakan khilafatun nubuwah 30 sana. Tsumma yu'tillahu al-mulka man yasha. Khilafah kenabian 30 tahun. Kemudian Allah berikan kerajaan atau kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. 30 tahun itu kalau dihitung dari awal Abu Bakar naik berakhir di dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, atau sebagian juga memasukkan wilayah kekuasaan Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun sebentar. Ala kulli hal, mereka adalah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang Rasulullah maksud di dalam hadisnya. Karena setelah itu mulk, kerajaan, kekuasaan turun temurun, maka seperti disebutkan ulama, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an raja pertama di dalam Islam, dan beliau raja terbaik di dalam Islam di kalangan muslimin karena seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka ajarkan, tidak hanya memegangi sunnah beliau dan sunnah para khulafa, tetapi juga Rasul katakan jauhi muhdatsatil umur, segala bid'ah tinggalkan oleh kalian, karena segala kebid'ahan itu sesat adanya. Segala yang diada-adakan setelah zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, tidak pernah beliau contohkan kepada umatnya, tidak pernah pula dikenali oleh para sahabat, tidak pernah disampaikan oleh para khulafaur rasyidin dan yang bersama mereka dari para sahabat, maka itu semua bid'ah, menyalahi sunnah Rasul dan para khulafa. Rasul ingatkan untuk itu dijauhi, ditinggalkan. Makanya pernyataan Imam Malik, malam yakun yauma idin dina fala yakun al yauma dina, yang di hari itu tidak teranggap agama, maka hari ini pun dan sampai kapanpun itu tidak akan teranggap sebagai agama. Kata Imam Abu Utsman An-Naisaburi, orang yang mengucapkan dan mengamalkan sunnah pada dirinya, dia akan berkata hikmah. Tapi kalau hawa nafsu yang dia amalkan, itu yang dia pelajari, maka dia akan mengucapkan bid'ah. Yang dia lakukan pun akan bid'ah, karena seperti disebutkan, innaka la tajni minasyaukil inab, kamu tidak akan memanen, tidak akan menuai dari duri anggur. Duri hanya menyakitimu, duri hanya melukaimu, tajam dan berduri. Gak akan dari duri itu kamu harapkan keluar anggur darinya. Artinya kebid'ahan itu jelek, menyalahi sunnah Rasul, menyalahi sunnah para khulafa, maka gak akan mendatangkan kebaikan untukmu. Tidak akan mendekatkanmu kepada Allah, tidak akan mengantarkanmu kepada jannah, bahkan juga tidak akan membawa pahala bagimu, yang ada malah dosa. Walayyadzubillah. Diingatkan oleh Rasul SAW dari segala bid'ah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa orang tidak cukup hanya belajar dan mengamalkan sunnah, tapi juga harus tahu dan mengerti bid'ah, kesesatan, untuk dia menghindar dan menjauh darinya. Untuk juga dia nasihatkan saudara-saudaranya muslimin agar menjauh darinya. Karena kedua-duanya diingatkan. Rasul tidak hanya mengatakan aku wasiatkan sunnahku dan para khulafa, tapi juga beliau katakan jauhi muhdatsatil umur, jauhi bid'ah. Maka kedua-duanya. Hadis banyak mengajarkan kepada kita faedah, antara lain sunnahnya orang menyampaikan mau'idzah, nasihat, tergantung kondisi dan situasi seperti tadi, dan hendaknya mau'idzah itu. Yang kedua, hadis jelas menunjukkan semangat para sahabat dalam kebaikan, terbukti mereka minta wasiat kepada Rasulnya. Yang ketiga, wasiat terpenting adalah wasiat ketaatan dan takwa kepada Allah. Wasiat untuk orang beramal, mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan syariat. Yang keempat, perintah untuk taat kepada penguasa termasuk wasiat penting setelah takwa. Perlu dan penting untuk diingatkan dan disampaikan kepada muslimin, terlebih saat mereka jahil dan tidak mengerti perkara ini, atau saat mereka melanggar dan menyalahi pokok penting ini, mencela pemerintahnya, menentang, berdemonstrasi kepada penguasa yang ada, maka perlu sangat untuk diingatkan. Hadis pula penekanan ketaatan kepada penguasa sangat penting, sampai Rasulullah katakan kalaupun dia seorang budak tetap kalian taati. Hadis telah lalu merupakan tanda kenabian Rasul karena beliau sampaikan dan terjadi persis seperti yang beliau kabarkan. Ini tanda kenabian, yakni benar adanya kalau beliau itu nabi, karena tidak akan mengabarkan ini kecuali nabi dari ghaib wahyu yang Allah kabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula mengajarkan bahwa keselamatan, jalan selamat dari perselisihan, perbezaan yang begitu banyak dan besar, hanyalah kembali kepada sunnah beliau dan sunnah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kali juga jelas menunjukkan keutamaan para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, karena mereka Rasul jadikan rujukan bagi umat ini dan dipegangi ajaran mereka. Makanya para ulama sebutkan sunnah apa yang dilakukan oleh mereka, seperti Uthman adzan Jumat dua kali, termasuk sunnah karena masuk dalam khulafaur rasyidin. Demikian pula mengeluarkan zakat dari janin yang masih di perut ibunya, masih di rahim, juga dikeluarkan zakatnya, karena itu juga ketetapan Uthman di zaman khilafah beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Hadis pula celaan dan ancaman, tahdir dari segala bid'ah yang berdatangnya bukan dari Rasul, tidak pula dari para sahabatnya. Dan semua bid'ah itu sesat adanya, dan kesesatan tempatnya di neraka wal'iyadzu billah. Hadis juga menggabungkan antara terhib wa terhib. Di satu sisi orang diberi motivasi, semangat, dorongan, tapi di sisi lain juga ditakuti. Makanya Rasulullah gabungkan. Fa'alaikum bisunnati, ini targhib, motivasi. Pegangi sunnahku, sunnah para khulafa ar-rasyidin. Targhib, ancaman. Beliau katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur.